Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-75 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-jannah dan kenikmatannya, bagian yang kelima. Sebagian besar penduduk surga adalah orang-orang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin." Maka sebagian besar orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan beberapa nama penduduk surga, di antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum, sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kenikmatan paling besar bagi penduduk surga di atas segala kenikmatan surga yang mereka rasakan adalah memandang wajah Allah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata, 'Apakah kalian menginginkan aku tambah kenikmatan kepada kalian?' Mereka berkata, 'Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?' Allah pun menyingkap hijab, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka Azza wa Jal. Hadis riwayat Muslim. Allah SWT berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik adalah surga dan tambahan. Yunus 26. Tambahan di dalam ayat di atas adalah memandang wajah Allah, sebagaimana datang tafsirnya dari para sahabat seperti Abu Bakar, Abu Musa Al-Ash'ari, dan Hudzaifah radhiyallahu anhum. Para penduduk surga akan sangat berbahagia dan wajah mereka berseri-seri ketika melihat Allah Azza wa Jal, zat yang selama di dunia mereka imani dan mereka sembah, padahal mereka tidak pernah melihatnya. Mereka taati perintahnya, mereka jauhi larangannya, mereka benarkan kabar-kabarnya, bersabar atas ujiannya, mereka baca dan dengarkan firman-Nya, mereka ikuti nabinya, menyeru kepada jalannya, dan merindukan pertemuan dengannya, meskipun dengan segala kekurangan yang mereka miliki. Allah SWT berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat kepada Rabb mereka. Al-Qiyamah 22-23. Saudaraku, jalan ke surga adalah jalan yang penuh dengan rintangan. Tidak sampai ke sana kecuali orang yang bersabar. Ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus dijauhi, dan ada ujian yang harus kita sabar menghadapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga dikelilingi perkara-perkara yang dibenci dan neraka dikelilingi perkara-perkara yang menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang sedikit, sebentar, dan banyak kekurangan. Sedangkan kesenangan akhirat adalah kesenangan yang sangat banyak, kekal selamanya, dan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Allah SWT berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la 16-17. Dan Allah SWT berfirman yang artinya, "Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, saling memperbanyak harta dan juga anak-anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian melihat warnanya menjadi kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Al-Hadid 20. Untuk mendapatkan surga bukan berarti seseorang